Mitra bisnis, ada dua orang penjual iPad lewat internet ditangkap polisi akibat tidak memiliki buku manual berbahasa Indonesia. Hal tersebut diklaim melanggar pasal tentang perlindungan konsumen. Kedua penjual diancam hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Saya melihat polisi nggak ada kerjaan aja itu. Ya, toh. Sebenarnya ada yang lebih besar yang dia harus kerjakan. Tangkaplah si Nasarudin itu. Selesaikanlah Bang Senturi itu. Tangkaplah semua yang lari-lari itu. Dan banyak soal-soal besar daripada dia ngurusin iPad yang 1-2 biji orang cari makan itu. Untuk apa sih itu yang diurusin? Saya kadang-kadang tidak mengerti juga yang mana yang penting, yang mana yang tidak penting. Yang harus dilakukan oleh polisi sekarang ini. Orang cari makan aja kok 1-2 orang berdandan kok mesti diganggu. Heran saya. Nah, bagaimana dengan banyaknya penjualan melalui internet? Seperti di situs jejaring sosial yang kini mulai marak? Ya, itulah saya bilang. Itu yang dibikin-bikin. Tidak usah itu yang dikonsentrasikan. Tangkaplah penyeludup yang gede-gede itu daripada lu tangkap yang cuma 1-2 iPad yang orang kita jual belikan untuk makan itu. Itu memang keharusan daripada mesti punya bahasa Indonesia itu semua betul-betul aja. Cuma kalau itu kan jualannya besar-besar. Mungkin 1-2 dia jual antara teman-temannya itu sih menurut saya sudahlah, bukan itu kalau kita punya sasaran. Itulah yang saya bilang, yang disasarankan kita ini kadang-kadang terbalik-balik sekarang. Bukan yang gede yang lu cari, malah yang kecil-kecil yang tidak perlu yang lu cari cuma untuk mengganggu orang aja. Nah, aparat bilang mereka menangkap yang kecil-kecil untuk menjaring the big fish. Apa pendapat Anda? Itu sudahlah. Lu percaya orang ngomong begitu, itu lidah tak bertulang itu semuanya. Asal bunyi aja. Orang bisa percaya lu bilang begitu-begitu sekarang. Ada dalam situasi tiap hari lu lihat di televisi korupsi yang segede-gede itu. Itu yang lu mesti tangkap. Pengakuan si Nasarudin, nah itu lu mesti periksa. Itu ada gunanya karena itu merusak bangsa ini. Kalau zaman Soeharto dulu, yang dikorupsi itu adalah proyek-proyek daripada dinaikkan. Di mana itu dalam rangka perdagangan, investasi, dia monopoli ini itu oleh anak-anaknya. Kalau sekarang ini yang dikorupsi itu uang rakyat, yaitu uang APBN. Itu maka itu saya bilang lebih jelek lagi sekarang dari dulu. Berarti sekarang bisa dibilang mengurusi soal kecil sementara kasus besar sengaja dilewatkan, ya Pak? Ya, sengaja, tidak tahu lah. Tanyalah sama polisi, jangan tanya saya itu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Mary Agustin.